sang penganggit. Ayuni karena cinta. Gantungi hati nerima. Mencari batur-batur iku alat, tapi kula wong lagi suka lan terima. Wong sejin melu kerugian apa? Enak bener kader gan kula singyangka. Kaya-kaya mau wis kudune kita ki. Kudu pisah karo laki. sing awit penganten anyar. Selawase sampai dua anak siji. Beli pernah ditinggalakan laki. Senajan Kang Yoyo mangkat usaha ke mana-mana ku beli sop minum. Tapi sekian. Sebab bisa kecontoh. Yen mangkat ming luariku paling gelis lawas serong tahu. Lamun ditambah kontrak. Lamun tambah kontrak kan mungkin lebih. Kang Yoyo ku mungkin pengen nyenengaken keluarga lan anak. Yah, kudu ngomong apa? Buka pis kudu nih. Mi. Apa sih ini? Apa? Kami di lengan mama. Mama lagi buntuli pakaian, Mi. Mi memang ngomong dia kan baik sih kayak wong edan. Niti. Ngomong kayak wong edan. Kami mama repurik mendi. Mimi matukaran baik karo mama ya, Mi. Eno, yen kudu ngomong. Sebenernya gak duduk. Mama dewek sih buntuli. Sebenernya gak Mimi. Tapi Mimi kuno batin sih, beli sampai hati. Sebab ribian bayi mama kuarap ninggalakan Mimi lan no. Mi, apa Mimi karo mama arep pegatan? Pegatan pisan. Mama kuarap makat usaha. Di Jakarta ya, Mi? Jakarta pisan, ya Jakarta mah parah. Ning luar negeri. Kesirian karo tangga batur kanok delemen tangga batur. Duite ake pada umai bagus motore anya pengen beli simak makanan itu. Ya pengen Mi. Ya bakal pengen mungkin mama kunok pengen gawe seneng nih Mimi lan. Sedangkan nok mama ku mangkat pulang ke maning. Bakal lagi bisa dinakin kalau mama kini. Dinakin mangkatnya mamaku. Mi, kari mamaku di luar negeri ku kerjanya apa sih Mi? Enok masalah kerja sih ya tergantung dibutuhkan di luar. Ana sing dadi supir, ana sing dadi pelayan, ana sing ngadepi toko, macem-macem nok bakal usaha mah. Tergantung sing dibutuhkan nek. Iya Mi. Kandane masih beli loroku sampai kita bebuntel pakaian lempit beresi segala gala. Kok nawang kandang bayang kandang kandang kita mengeluar-luar apa nih? Oh. Kalau kita di rumah atasan nih kandang kandang penang berapi mah. Kang, ya beli. Anak sampean ku takon. Disangkane juga arep pegatan, arep purik. Ya kulana ku jelasaken beli bahwa sampean arep usahaku. Oke, nanti ya. Iya kan. Wong sengit kadang-kadang beli kurang penganggit. Wong demen kadang-kadang beli kurang pengalem. Rumah tangga mama kinenti karo mimiki sampai dua anak hijiku. Padahal mamaku jaring paribasa nek. Rumah tangga karo mimiki ya pada baik sengsara nek. Iya ya. Cuma karena Mimin rima, akhirnya ya bahagia. Cuman kebahagiaan Kiki akhirnya ku pisah karena irining tangga. Belengan tangga sih nembe kawin, rabinya mangkat, kayu mah. Iya ya kan? Iya. Barang anu nembe maning gak durung kawin-kawin acan mangkat balik tuku motor tuku sawah akhirnya nanti rognak ya waktu ngomong-ngomong mamaku dua rencana karo Mimi kanda dadi akhirnya mamaku yang biaya langka jadi karo Mimi keluar utang di wong sugi. Iya aku nono mungkaligane dipercaya mamaku utang puluhan juta utang lepa dolho 10 juta kalau biaya mangkat terus borok kega umah karo karang mama masih kelingan barangan lu dinakin mangkat mama ki jadwal lagi jadi mama emang katanya dinakin iya krungu krungu iya mulanya nanti ditinggalin mama aja kayak biasa yang mama nasihati ke anak ya ya mama mangkat karpe dewek baik aja ya toli uung setiap waktu sembahyang ya ada donga nih wong lanang iya kan moga-moga wong lanang selamat oleh rezeki kelingan yang anak rabi ya iya karena jari bahasa kayak doa seorang suami tergantung istri. Oh. Doa ya. Seorang anak tergantung orang tua. Oh. Iya di sampingku ada dongane. Ya iya. Sampeane sing mangkat. Iya. Ya awas Kang, kula beli kurang-kurang apa sening sampean. Kelingan modal ada utang ya Kang. Iya iya. Oke, toli bokat kah nemulan kita pasti ngirim kita pasti iya pasti yang bukan yang disngirim kia ari kanggo makanan makanan dikit mah ya sing penting kula mamet anu penting akan ku kanggo nyaur iya ucanya ini garong tahun beli kebaya rumah di lelang komun ya usah keringan gitu iya hei dah ini main mah yuk kakak sakana si nyamper kok mobilnya kok aduh nok mama usah nasi nyamper ya mah nasi nyamper nok mama ya mama ini mangkat engkok kok rundingan baik harus sangu dingin sangu Cik, sanggup. Mama, sanggup apa? Sanggup makan kabe di mobil ga? Bahan makanan apa, Mak? Sanggup duit, duh. Pada mana-mana baik ngomongku. Wis kumpul kabe karena kan. Ya, wis mumpung nih sanggupun, Mak. Sanggup apa? Baik. Kok ente nih? Harap permisi nih rapi. Jadi Kang Yoyo mangkat sakin. Doa anak Kang Yoyo enak ya. Iya. Semoga Kang Yoyo selamat dan balik oleh rezeki ya nak ya. Kang Yoyo, kula pesen manining sampean ya Kang. Sebab riben be sampean ku wis tega ninggalaken kula. Tolong Kang sampean ajak lalen kula ya Kang. Iya, kita nangis wanin pula kelingan akan duit ladang utang iya tulis sampean ninggalakan anak ninggalakan kula ajak lalin-lalin ya kan iya yang sampean wisuli duit kagia kirim ya kan bari umah aja sampai disita nanti wis culu salam aja ngul bae ganti karo anak mama ini karo aja demenan bae ya ma demenan karo wong harap gede-gede mau temen kok Mama sing kelingan ing ngenti ya, Mak. Iya, Dok. Melas, Dok. Lamun duduk karena anak. Beriki yang Mama aduk-aduk. Yo ngapa maning anak perawan. Rong tahun aja kawin dingin, Dok. Kok ngenteni Mama? Lamun Mama durung balik, Ma. Kok tunggu be anak ya? Ya. Iya, Ma. Salaman karo Mama. Pangapura nenti. Iya. Uung, ampura ya kak kita mangkat ya Uung ya iya rong tahun kok kita gak main kabar bae mene gak kirim ya kak iya Nanti mama makan ya nok ya. Iya ma. Iya. Ya. Ya harus tepat karo waktunya karena siram sedente ini. Iya, harus ayo. Ayo pada makan aja bari nangis ditong ae. Tase cukup tentu sama mantau se. Iki kang tase iki. Mana saya kabe teman si tase yo. Rewel ya ento. Yo yo yo. Yo. Dada. Dada. Iya. Mangkat. Si selamat-selamat aja nemoni alam. Iya, mangkat. Ayo warga ini. Duh, bisik baik. Ayo gagian gini. Iya. Nanti aja Natal ya nok. Orang mah. Oh om, maka sembahyang doa anak Kang Yoyo. Iya kan. Ngulik duit. Pedo gak kaget ya kan. Beri Kang Yoyo aja. Beri karuan bae sing bener. Sing bener sampeane ya Kang. Lakoni sholat lima waktu ya Kang. Sepatu Natal. Maka sepatu yang jempol. Bisa ayo digeret dong di bapak sekalian ayo. Dadah. Dadah. Mama wis mangkat ya. Iya. No. Sekin sing lakoni sholat lima waktu ndongaaken mama. Mimi uga ya beli kurang-kurang ya. Nanti arep sholat bae mi. Mama wis tekan ninggalaken Mimi semoga aja nemoni alangan apa bae ya. Iya. Apa sing dituju kudu sampai tekan kene. Ini Nuni ayo pada beberes nih rumah ayo. Sesaat suasana berubah menjadi hening seakan mereka tak kuasa berkata, hanya degup jantung yang semakin memburu dan hati yang membeku menahan gejolak ketidakrelaan. Dengan simbahan air mata dan doa menghantar perpisahan di antara mereka. Sungguh suatu pemandangan yang mengharu biru. Sementara di sisi yang berbeda, konon kehidupan keluarga yang serba berkecukupan, namun yang menjadi keganjilan, anak dara satu-satunya yang jadi buayan hati dan belahan jiwa, terpaksa pergi ke luar negeri jadi seorang nakerwan, bukan karena kekurangan ekonomi, namun faktor cemburu dan rasa iri yang berkepanjangan. Nah, apa yang menjadi alasan dan obsesi mereka? Kami ajak Anda menikmati cerita selanjutnya. Ampun, ampun. Apa kabeh ta wong urip ning alam dunya ge? Kaya ibu enak kabeh ta? Apakah zamane sing wis edan ta manusane sing padha edan? Anggur-anggur. Yo anak wadon siji semono ayune kongkon mangkat tenan. Padahal ibu enake beli kekurangan apa-apa. Umah gedong, sawah lega, mobil duwe. Tapi manusane ki gampang kasirian aneh nih batu. Bisa kegubuk idam. Enak, enak. Apa wis kagawani ngaran dah? Apa sih wis kelawasan randa? Mungkin tua, mungkin ganjil. Padahal kita kepengen ki weruh. Arane memis teman. Borong iyon, long, modern. Menjali enak subhenah dari sekelingan mbok kita dewa. Mbok kita arane warjem. Barang ingin madu, barang usum mayang, pengen darani mayang. Ya manusia ke dia sampun bener-bener pada keliru ya. Mungkin lagi pada mendik wong itu. Bu! Buena! Anak pak! Omongannya kesejen baik. Eh, mana gebo? Bisa ngkon kok baik, kok bro ngkono. Ngkono ngobrol di siapa? Ya, yuk baik kan, aja pegel-pegel. Ya duduk, bu. Ulama sampai nanti temenan tah di anak Dewi kongkon mangkat ning luar ge. Itu li masa bodohan. Eh bu, kula mau khawatir. Khawatir? Sedurunge Dewi mangkat ki sudah jadi pikiran kula. Sebab hari wong ning jagat ning wong iku sejen karo jagat dhewek. Barang Dewi kan mau dilok bola, dilok male segala-galak sampean ora. Beli berus ya? Anak oe gede delongan tangga tangga kulone kita balik sing arep sawah pitung bau tangga wetane kita umai gedung tingkat bersusun-susun apa maning nok Dewi anaknya kita semua nok ayu nih lamun makat ning arep prak pasti uripe kita kesugi mendadak semono ayu nek. Iya. Duh hari sampean ki prinsipe priwen. Hari wong bujang mah bu, sing pentingan kerjaan ana dudune ayune. Oh. Iya. Kerjane ayune gak pra tergantung milik. Bahkan akeh tak ter semono ya pasti lah mentakani kana miliknya bagus. Lah sampean arep apa? Umah wis gedong. Oh. Mangan segala beli kurang kulane bae dhewek bujang ning sampean mas ana kesampean ngongkon bujang. Sejen bakal bujang ning kampung karo ning Arab Saudi sejen. Si sawulan bayarane pira kon perjut-jut-jut. Si bener sih. Jadi ning kampung karo ning luar ki sejen. Ya sejen. Ana jut-jut deh. Sawulan sanjut lamun Dewi rong tahun balik sukses. Selamat kalayang napa diperjujut-jujut. Paingan kula bujang ning sampean melarat waya, Bu. Paingan kula selawas-lawas melarat bae gaji tipis. Prat, lamun Dewi balik singarap, duit kita tas-tasan, emas kecepukan. Kita maprat gelang kalung sikil arep kalung sikil kita kerinci. Oh, ketangane sekalian diborgol. Selaning nguri arep mendadak suntik putih. Hah? Apa? Suntik putih. Suntik putih? Iya. Ya suntik putih mah bu beli kuduning dokter, kula ke pinter. Sira bisa. Heeh. Sampean arep pengen dibatik dah. Eh, cep kenang apa sira ngomong di sing bengen-bengen. Sampeane bring jalung. Sangga apa suntikan kita pengen pira asal putih kita mah. Pengen. Oke, bakal sampeane pengen temenan, sampean mangkat di pasar. Ana sarate, tuku panci sing gede. Iya. Terus cuma membas. Lawis tekan omah godog banyu. Wis gemurak sampeane mancing kurungan disiram sing dhuwur. Insyaallah Bu rodok sampean. Bu putih malah lek-lek modar ngarep-ngarep kita mati edan. Eh Bu nyong baka putih gawean karo alami ku sejen model sampean wong wis mengkono pengen putih paling dadi corok. Pusing kita bakal orang aja pat kecakup ya pusing. Borong sering nonton TV anak pusing ya. Jangan sekendih Dewi nih. Nak Dewi. Lami. Manage uang Ayu. Sing Ayu anaknya Mimi. Benar. Sing pinter anaknya Mimi. Ya benar. Mana nak? Sing ireng cukup Mimi. Baik parane. Ah ya pengennya mono sampeane ku beli ngarti-ngarti. Nah, Lami. Seneng kunang apa sih lamun baikku? Suku dua seneng berang. Sapa maning kangi mani. Nah, apa Dewi? Mi. Apa mulane kula kuming lamun besok ten kuming? Dinakin pisan kula ku arep makat luar negeri ora mi. Arab Saudi. Begini, bakal kula arep ninggalakan wajah berat ya mi. Mimena bakal ora bakal ketemu maning ya mi jaman erong tahun ya mi. Dewi, kula mi salah. Lamun senok ngomong beli bakal ketemu maning salah. Dewi kan arep kerja. Kapan senok balik? Aja sok cilik hati no. Ngok we. kula, Ma. Galal genok, Mama ngarep melu ngomong, sirat ya arep ning Arab Saudi ku bisa ta ngomong bahasa Arab iki. Ma, apa mulane kula pen mangkat ning Arab Soten ku, Ma? Ning kana ku mang dibelajari dingin ning Jakarta ne ku, Ma. Belajaran bahasa Arab, Ma. Oh, ngonon. Nggih, Ma. Denok Mama ngopai weru nok. Lamun senok wis teka Arab, kali wis dhewe majikan ning kana. Pengen beli senok warek memangan. Ya pengen, Ma. Lamun senok pengen warek memangan, sebab wong Arab manok bidang apa bega bakal haram di masa dipangan. Sebab di mana mah jare Mama enggak. Di bensin, Ma. Di bak ayam di kulkas, daging nganggo kulkas, toli buah-buahan nganggo kulkas ke. Lamun senok pengen warek memangan, lamun majikannya senok arep mangan daging, senoknya ngomong. Halo tuan, haram. Masa dipangan lah, karena kan dipangani senok, ya boleh. Oh, jadi kulan aku udah ngomong haram, Ma. Iya, papa karep mangan bawaan. Halo tuan, haram. Karena kan dia dipangan, dipangan senok. Insya Allah, nok, balik sing haram kayak kurungan kubra. Cih, ya, mama. Mangan bahaya sih. Angger bahaya, mama masyarakat ngomong guyonan kukunu, ah. Ya, orang guyono rapat, tujuannya mama sama temen-temen, nama senok ngerti. Mono bahaya, parani. Nok, Lami. Lamun senok ning Arab ya. Sing hati-hati, sing bisa jaga diri ya nok ya. Gini. Dewi, Non. Kak Dewi wis siap. Siapa kah? Kuma, batur kula wis nyamper, Ma. Oh, batur ni penampungane Dewi sing ja anu sing ning Jakarta, batur penampungan bareng ya, Nok ya? Kimi. Iya. Arjono arep mangkat dina kiyen, Bu. Nah, semua arep mangkat sekin pisan sira mbeli urus si Prak. Dewi ku dina kiyen mangkat ku supaya terbang, Dewi ku. Semua barangnya wis diberes, Bu. Sampun, Ma. Ya anu ke barang pakaian, maksudnya, Ma. Oh iya, Ma. Barang pakaiannya kula kumang kurang siji, Mang. Hah? Apa bodol danok? Apaan sih kurang? Celanane, Mang. Hah? Warnane? Warnane ku ireng, Mang. Cih, kudimin. Mama ki lagi asik isalin nganggo celana ireng yen dudu nok. Cih, ya kudu celanane kula kunu, Mang. Ya ampun, gak beli tak geleng maning nomere nok. Mamang mangger bae kunu ah. Paham ngara bae sirama. Nok. Senok arep mangkat. Nggih. Ayo nok Dewi nganterakeun Dewi. Senok sing hati-hati ya Ju ya. Pakaning kana berdi eman disayang ning majikan. Pribin bega kita ku prat wong tua prat. Ora sampe hati sebenere ndelengaken Dewi arep mangkat ning arep. Sga tenangis ah. Sampean mah ditangisi gede kaya anu dikongkon arep tangisi. Nok. Kok bakal ning kana kerja wis oleh sewulan rong wulan gak kirim ya nok ya. Kimi. Sing kelingan ning Mimi ya nok ya. Bagian kiriman gak bulan gak ya nok ya. Nggo tuku sawah ya nok ya. Mi. Do gak ngaken Dewi ya Mi supaya dia majikane eman sing sayang ning Dewi ya. Ya nok. Ulama. Dewi. Kone gak kirim duit kanggo tuku sawah ya nok ya. Kone sing kelingan mi nyimpang jebrat ya nok. Mamang si peti doakan Dewi ya man. Dada ya man. Dada ya nok ya. Dada kona ya mi. Mi. Hati-hati nok Dewi. Ah sampean ki nangis. Dewi. Eko dimin si nangis aplos. Nangis digorong dewek wae. Seakan mendung kelabu bergayut dalam hati, angin keresahan menebarkan hawa kesedihan. Perpisahan pun terjadi di antara mereka. Meski sang anak hanya bermodalkan pendidikan dan keterampilan yang serba terbatas, lalu mereka pun terdiam sambil berucap selamat tinggal. Di sisi lain, kisah keluarga yang syarat dengan problema, di mana kebahagiaan terdampar di padang gersang, kehangatan kandas di lautan salju. Saat itu, malam semakin beranjak larut, rembulan tenggelam di balik awan, namun masih nampak dua orang terus berbincang. Sesekali mereka terdiam, saling menatap, lalu saling menunduk dengan selaksa beban jiwa. Dari tarikan nafasnya yang kadang tersengal, tergambar sebuah kefrustrasian, kecemburuan, ketidakpuasan, dan cerita masa lalu yang tergadaikan. Langkah menyendangkan kidung cita-cita. di mana hajat manusia yang teramat kompleks dan variatif. Sementara jentera waktu berpacu melahirkan sebuah perubahan, kadang suatu keberuntungan, kadang suatu keganjilan, itulah sebuah kenyataan makna dari perjuangan yang kita pertaruhkan. Anak akeh beli gawe susah karo wong tua, waya nenek sene diri teka baik mendi loyong-loyong bocah iki. Hari kita sing dadi wong tua ya mengsawa urusane kita wong tua, perdapuran ya kita wong tua, sing dadi anak masa anak kudu enak. Aduh ya, mangkat esuk balik sore, mangkat sore ya balik esuk, arpan priwe arep dadi anak apa. Isin keculuk bapak dolho wong sugi, masa anake kluyuran bae, anake begadang bae, disangka kurang pengajar. Hari kita mus mikirakan, sebab anak ake beli, lamun anak nurut karo wong tua, bakal tak jodohkan karo anake bapak kaji. Bocah ganteng, cocok, berpengalaman, bocah wis kerja, kita sing dadi wong tua bakal seneng ngedelengaken anak mantu rerumpungan. Mama. Hah? Ma. Wiwin. Wiwin anaknya Mama Dolho. Oh, iya. Ya, mari Mama. Pegawaian nih, boya mene cari pempung ngecobrang bayi. Allah. Gula gak rungu sampai ngomong dewe, anda dewe. Iya, rungu jadi nabi mene. Enak. Takar. Gula kukilingan. Iya. Ari mamaku, ngongkoni banyak gula kawin. Iya, benar. Mamanya ku pengen beli si duwe rabiku. Ayy, mama juga balik ya. Hari mama itu terang baik, durung waktu nek. Lamon nokilin durung rumah tangga, durung umah-umah sing bener. Yang ku wibin dingin. Jadi pengennya pula dingin. Ya iya. Yang bisa jalan ngerasani baik ini pula. Mau kok kerumunnya pula. Masak jangan adirna wong tua. Iya. Ya iya beli. Anak jangan ngurusi luwa-luwa baik. Berarti mamaku kayak beli ikhlas kanggo anakku. Deh, tuju saking orang ikhlas sopa mene. Priwen. Mama ke garapan kandaan. Mangga. Sebab mama kan wong sugih, anak mung siji. Pembantu langka, sekretaris langka, segala-gala ditangani dewe kabeh. Wong sing utang di siji loro wong pirang-pirang. Singgal desa endi bae tekak mau me mama, bakal singgal pan mangkat nang luar negeri, ya ongkose ditangani mama. Lah, berang sekin kita ki ana siji. Sing lagi tak eling-eling kini kita. Masalah? Ya masalah utang ka. Bocah kangka sing ngone anus umaka. Coba 6 bulan kabeh mas pada setor, pada nyicil. Sekian laka cicilan, laka surat, laka kabar berita. Siaran sapi. Siaran yoyo. Siaran yoyo suaryo. Iya. Kelingan pula doma. Kelingan ya. Kelingan. Malahan mah bimbin si ngongkon. Wisema payen bae je. Jagian dengan. Aku sangat je. Cara bimbin. Iya, ngomong-ngomong kau bisa beli pirang bulan kan nama? Ayy, ya ditung-tung gak bisa bulan-bulan beli. Kelingan beli tanggale, bakal mama si kelingan. Utangnya tanggale-tanggale teluk, bulannya bulan teluk, tahunnya tahun sangang kubolu. Ayy, sangang kubolu. Sewu sangang atus wolu, ahai wolu maning sampai keter wolu puluh. Ya iya ya mak lah bener wisana pembayaran durung iya kuniku kita takon sirak bokat setoran sirak kirimnya ayo mau pula. Ya saya ini kalau sirane rupanya tak gutak-gutiknya kayak wong kenal. Memang wis kenal bakal wong kumpul mulai melas. Iya. Ngomong-ngomong, mama garapan takon karo Wiwin. Jare kan Wiwin gak pernah duwe temenan. Sing dikandak-kandakan karo mama kan siapa arane kan lo? Ya aran Yoyo iku. Demenan kula arane Yoyo ya Yoyo kuniku si mutar mamaku. Yoyo kuan ya. Yoyo dalang. Yoyo dalang. Warua Yoyo dalang mau atak pain kita kusirah. Ay beledu pain. Kader dalang kuno gaji sapiran. Pang butuh kelindungan begang tek. Umar 10 juta. Apa yang sindik? Mama. Aja sembarangan aja nyaci mah dalang sing dadi kaji pirang-pirang dalang sugi mobil ake iya. Dalang sawai lelonjoran pirang-pirang aja lo kece mamaku ay konon kula kan mau nulis janji pasti iya Kang Yoyoku Kang Yoyok kula kan ngomong nih Kang Yoyo arep kawin karo kula yang jalo kawin nih Kang Yoyoku siapa nek? Kula nih Wiwine ay siramak diweruk Yoyo ku wis duwe keluarga, wis duwe rabi. Hah? Kawin karo si rabi lah tau ngendik. Wis duwe rabi? Wis. Dadi ngomong ning utang mamaku kanggo rabine. Makan luar negeri ku. Iya. Mulane jane rongoke ten ki ya. Libur ora kelip. Ki. Sebenarnya kan 6 bulan sekali kan setor nyicil mengkita. Lamun sekian diterus-terusakan lamun beli tekan masalah bayar. Sebab apa? Lamun Yoyo kirim anak kan mengrabi ya beli mengkita. Ya beli. Sing enak kan rabi nek. Kita sing kerugian besar 10 juta bisa-bisa melayang. Jadi enaknya masakin Wiwin dandan. Sing bener siapakan kendaraan ayo beberes buku-buku kabeh digawani bener mak bener ya iya sekin ayo ditekani keluarganya Yoyo mana lah sapa uru wis kirim sapa uru wis harap bayar utang nih mama ya iya kok kula sing berhadapan karo rabine tanggung jawab ya iya toli orang wakakan wong keluargaan moran bagian laki nadi arak ga ngarep-ngarep pada pae iya dedongak tentunya sing tadi keluarga di rumah dos kirim duit biasa beli gesegi duit atau satu-satu sanewu gundeleng duit pirang-pirang ya dekene kita jorak duduk dekin bapak dolho ya urusan utang mah ya nanti dulu kok setekane laki kita kini ya duit mah ya ditanggalakan dia jadi di rumah apa napa maning? Sama bener konon ya mak. Toli, anak maning satu alasane. Ngerti beli? Iya sih. Dos kirim bang rabine. Iya. Nah rabine pinter mana? Dikirim apa sih? Bikin mana mengboke? Wong tuane watone. Di wong tuane watone. Ngamur kita nanti. Kadar gak umak lima jauh diborkakan. Ya lo sudah jauh mak. Kita nih kaya maning jadi tanah. Nih mak. Hah? Wis. Pantesan Kang Yoyo bakal ditagi janji warai engko durung bisa usaha iya ditagi main jalur kawin engko durung bisa usaha barangnya makin ya iya wis ayo mak kesempatan dalam kesempitan iya kita merasa sakit hati nih Mas Yoyo oh non ya dari sekin kula ayo mana nagih utang perlu perlu ditagi yang secepat-cepatnya. Mobilnya abang teh hijau sih. Si hijau baik, sing biasa anggone kula. Sedan. Ya hijau makati lorane ta. Ayo nak, makat. Ayo mak. Supire keding digawe yuk. Ayo ki bukune di ya. Surat-surat ya. Ya iya kue tangsi apa segala macam digawa anggo barang bukti. Iya. Makat yo. Pokoknya mama kudu kejem lagi. Oh ya iya jelas. Jangan saya mencari kisaran waktu terus berjalan. Irama kehidupan manusia terus menyuarakan nada. Pengalaman yang silih berganti kita temukan adalah jawaban dari sebuah perjalanan dan rahasia yang tersimpan. Adalah penantian yang panjang dan melelahkan. Sekian lama sang suami bekerja di luar negeri. Sekian lama itu pula sang anak istri menantikan dengan penuh kerinduan. Sepi seakan meracuni hati. Resah menghadang langkah, bimbang menghalangi pandang, mentelantarkan sebuah pengabdian, menyuguhkan teka-teki yang sulit untuk dijawab. Dari hari ke hari, ia rasakan kehampaan. Dari bulan ke bulan, yang tersisa cuma kepahitan. Bahkan dari tahun berganti tahun, yang terasa hanyalah keputusasaan. 2 tahun kemudian. Ya Allah Gusti, moga-moga paringana sabar imanku. Cobaan kula ki temenan temen. Jamane 2 tahun lawase. Dedonga pegel dedongan. Wirid pegel wiride. Langka maning anyan dongakaken Kang Yoyo. Tapi Kang Yoyo ku kena halangan apa kena musibah. Jamane 2 tahun boro maning anak kiri maning. Kabar beritane bae langka. Apa beli melas apa beli kelingan ning kularan anak Kang Yoyo. Nanti apa nok liwer utang? Mungkin nok dewe kerasa kaken. Selawase ditinggal mama. Mama kan buru-buru anak kiriman orang nok kabar bae langka. Sedangkan mama bisa mangkat mana-mana ku nok kuit ladang utang. Untung sing diutangin burung kongsi tekamen. Mesti kami ini mimpi kudu ngomong apa, kudu tanggung jawab ya pribe no. Mi, kaya ne masih mi. Kabar beritanya mama, kirimannya mama kudu titipakan yang bature. Weru rami, mama Yoyo kuake bature. Iya memang benar. Batu. Tapi kan ok beli mungkin lama beli pas kabar mimine. Pasti kan anak tekan nih. Toli kan ok mimik beli nakan baik lagi. Mimpi-mimpi beli nak. Anggur-anggur no, lambi sing lagi disenengi. Mimpi anak sing anggo. Mimpi anak sing nyili. Arpa gara-gara nih apa? Cari wong tua bakal ngimpi klambi anak singgili. kahanan rumah tangga kita garap kacau. Yah, Mimi. Saking ngimpi sing kepoel paile Mimi gunung. Nyawalan Mi, kelambi kun kuaya dinggoning nanti. Kuaya sedeng ning nanti kuno Mi. Boleh marpek jaluk ning nanti. Jadi Mimi kudu sabar baena. Mimi sing sabar ya Mi. Kok, Mimi? Nuna. Roa kan? Rendang-rendangnya si Ana. Ana, iya uangnya mana? Mokoya, mamanya garapan mandin. Anabannya apa sih? Mi, kayak anabannya tamu ya Mi. Rupanya sinok iya kayak tamu. Mi, tamu pun berapa Mi? Singgawa kabar beritanya mama, karo kirimane. Ya syukurlah mama tamu bawa kabar berita mama, berarti Mimi kinok bakal disini. Buntan! Mangga! Karena Mimi gage manjing Mi. Mimi gage manjing. Mimi dangdan sing ayu, gore sing medok, merah sing kandel. Nganggo kambina ngamet sing bagus ya Mi. Namun tamu baik. Habis Mimi dandan ya Nongga. Iya Mi, mana mancing? Eh, suwe temen di puntan. Hoi, puntan! Mangga, Pak. Puntan! Ini dibocah di puntan-puntan. Awang beli buka-buka temen sih. Paya Bu, tak buka, Bu. Nah, ya, yang. Ini tinggal Mimi. Awang yang mau dikriak-kriak, Pak. Ih, aja rewel. Ada teh rumah kampung, Pak. Mulane gano lawangku sadak diberesi di toko kakak noli amber lunyu aja kreat-kreot kaya wesi banyu li lunyu maklum pak umay wong ora duwe ya kreat-kreot dia menekut tembok pada meruluk tak ulur kesimba kaki puluk ibu ku tamu ku rewel taman sih bu ya umay kita mah bagus kini di lunyu mah kebal taman sih ya wis mene pak mancing pak senoku etos temen anaknya siapa sih nok kuen rabi niluyo paling kok wah sirah memandangnya ku salah kuku mas sebut semua cilike rabi niluyo bakal kita anaknya mama yoyo anaknya yoyo iya desa temen bagian desa gak kita dewek kabaran enok miminnya anak nok anak pak coba lamun anak ngongkong nenek anak tamu ya aku miminnya lagi dangdan dangdan? Iya pak lagi dangdan ya berarti jelas heli kiriman iya kake dite miminnya lagi dangdan ngongkong kelambi sing bagus ngongkongnya bore emet dok miminnya? Iya bu kelambi dia bagus ya beli sama iya nuantas masar kuntum jahilok jahian apa ya pak diundang ya Mi Nuno Mimine gagian dangdana sih Mi Mimine tanggung dangdana durung bagat dangdana apa sekolah suwe-suwe temen dong nyiksa tamu gagian Mi tamunya doyan nyewot habis ayo kok si narik-narik mele ya Mi iya ini nok tamu nih hari kuno Mi aduh kabaran bapak dolho aduh pak punten kula pak iya bisa ayikin sinten pak anakin kin kenalakan iya nok kula anaknya mama dolho anaknya kula Wiwin Wintarsi sing paling ayu dewe anak siji-siji nih bungsu kencur asli masih perawan iya perawan bukan ku rabine bapak ish, masa kita rabine semene ya aku pasang tes pak alhamdulillah ya pak setekane sampean kulang rasa kaken sen pak nembe baik ku lagi diomongaken karo anak ku laki pak ngobrol kari-kari sampean teka karo anak bisa syukur pak pripun ya kabare Ayo kabar kita maya beres. Alhamdulillah ya, waras sehat. Waras, nakukur. Rupane, kabar atau kiriman bisa naning sampean ya Pak? Kiriman? Nggih. Ah iya, wingi nane ku ana wong ngirim mang kita. Ana wingi ana kiriman. Apa jeli? Aduh, ora bisa ana kiriman. Ya pantesan kita katakan ing Mimi anaknya. Mama ya wis oli kiriman, Miss. Kirim jenop. Aduh pas syukur yang wis kirim ning sampean. Eh, kiriman gak tutup kirimane yoyo, kirimane wong sejen. Si teka mengumai kita. Mulane kita teka mengumai Uung Sote, kita garpan takon priwin permasalahan sangkutan Uung lawan kita. Mangsa iya laka cicilan, laka kabar apa-apa nih Uung. Pak, mula dewe kita lagi pusing. Wokat sampean tekan ning keneku. Ngupai kabar ning kula bahwa kiriman wis tekan sampean. Tadi durung kon, Pak. Mangsa iya mang kita. Paling ya mang Oo sing dadi rabine. Barang ning kula nek kita boro-boro kiriman kabar berita ne bae gak padurungane. Aja alesan. Alesan kuno alesan. Alah. Eh Oo, sira ku dewasa ngotak no. Mustahil jaman rong taun. Lagi kerjaan luar negeri lah kak kiriman, orang percaya benar Win, yakin nok, yakin Pak, demi Allah demi Rasulullah kula beli bobat karo sampean, kula rasa utang nih sampean Pak, yang duit pengen bayar. Sira kuna kong masih nok baka wong duel utang iku wajib bayar. Apa sira nomor belajar nih bu, nok ngomong ajak ke luyen arep belajar nakal. Duduk antara Yayu sing model arep nipu. Yayu beli maksud mono-mono pengen bayar. Bakal wong utang kudu bayar tanggung jawab. Wis. Kin mamang kenen bae Uung. Sesuai perjanjian, Mak. Sesuai karo perjanjian. Bawa rong taun. Rong taun gamane utang bisa bayar. Uma sekarang e disegel. Lah. Ki surat iki. Ampun, Nak. Nyuwun kesadaran deh Pak. Cukup sadar kita. Kurang sepira. Kok ini urusan apa Bu apa Pak Yoyo tegel mau kaca tegelan nih. Beri bisa. Jadi tanda tangan Din. Tanda tangan. Tangan nih. Ini pulang nih Mak. Nih. Jak pulpen ayo tanda tangan. Nah. Beres segel aku buka. Lah, ya lebak ini. Nah, beres kuloret-koret. Masa ya Pak. Berarti Uung mulai dinakin, jamkin, wis orang duweni umakin. Berangkat tinggalkan rumah ini. Ninggir. Pak, umakin harus dikontrakna, kau harus dikontrakna, dikontrakna. Digawa barang seperlu na Uung mulai digawa. Anaknya digawa, ada nana sekali, dibutuh barang abang tera abang darat. Bagian kula wis tanda tangan padahal aja diusir singkene bae sih Pak. Wis, bakal wis tanda tangan ya wis. Ijare makan ya makan, berarti hak umay kita. Turun nanti gula deh. Terserah urusannya sih lah. Arkan kolong jembatan nih. Arkan ngemis, arkan braminan. Bukan bisa saya. Nanti ada diusir ya Pak. Yoyo pedih uang darat. Uang karya beri tanggung jawab. Utang yoyo beri tanggung jawab. Makasih ada drabi deh. Tetap sih lah. Gak pada bayar. Udah bayar utang. Ayo Pak. Makan. Bapak tinggal Pak. Nanti. Nanti. Kabar anak masih desi. Nanti sekian ayu pada mangkat singkene. Mimi masih duwe sedulur nok. Sana ya nok ning Pangkalan Pari ning mama kudu ladi karo Mimi kuwi ya nok ya. Mangkat karo Mimi sayang. Ayu kuliah apa bu kuliah apa nok? Jamak ya nok ya. Nok kudu nerima. Bongkan mama nenok disayang beli enok. Ayo sini angkat Yeni Tolino. Angkat Yeni. Pinter Uyu sayang karo Mima. Angkat Be. Makan nanti bareng kamu nih bakal lebih mau pisah. pancen beli kurang tenang. Wong sengit pancen beli kurang tenang git. Ayu ni karena cinta. Gantengi, gantengi hati nerima. Cari batur-batur iku ala. Tapi kula wong lagi sukalan terima. Thank you. dianggep rayuan. Yen wis pada ngerti nih kepriben seterusnya. Diganti ning minggu, minggu diganti ning wulan, wulan diganti ning taun. Kadang-kadang wayah itu mata beli bisa merem, wayah emangan weteng blingli. Priben bae kita ngerasa ninggal anak lan radi. Waktu arep makat sing omah, ijine arep usaha. Nang apa akhire mengkene? Kelingan ning omongane anak, masih lo kebayang ning tetes banyu matane keluarga sing ditinggalake. Waktu kita arep makasih rumah njaluk doa lan restu supaya kita dipai rezeki lan diparingi keselamatan. Sampai segala harta sing duwe umah lan karang diborokake kanggo luru biaya pengen mangkat ngerubah nasib dan kehidupan. Ya Allah, nang apa akhirnya kita sing mengkene? Kang Yo beri sengaja gawe lara, cuman kau pengen merubah kehidupan. Berarti kita kinajan dari pengantin, keceluk pengantin anyar, rabine perawan, mertuane wong sugian. Tapi kita kibahagia di atas penderitaan. Gemuyuk di atas tangisan. Nang apa sih anggur-anggur kita kegoda ning wadon mana? Rumah tangga karo kula ku kang Kang Yoyo, wayahe turu tek enak-enak, wayahe mangan tek enak-enak Kang Yoyo. Tapi wayahe mangan Kang Yoyo ku biasa nenteke akeh. Nang apa Kang Yoyo wayahe mangan ku nenteke sedikit. Bine Kang Yoyo sing ayu lan pengen uruh ning cerita ning lati. Mungkin Dewi bisa ditakon karena Yoyo bengin pertama ketemu karo sakin pengantin baru kok sejen konon ya. Iya. Akhirnya Kang Yoyo gemuyu anggapane Dewi Kang Yoyo bisa setia kono. Tapi Wen, mau kang ngomong ga? Kula siwatir Kang Yoyo. Kang Yoyo ora sabran ora sabreng lamun bae. Iya, kokoya. Terang-terangan Kang Yoyo duwe rabi bisa salah pilih. Wis anake wong sugih wateke mbati ning lati. Kang Yoyo dikurang apa-apa. Wayahe mangan Kang Yoyo disediakna ning meja makan. Apa sing kebiasane wong lanang kabeh anak. Wayahe turu tempat tidur wis digawe istana. Seakan Kang Yoyo urip ing surga. Cuman Dewi tanda tanya anak Kang Yoyo sering lamun konon ya. Beli watir atau watir? Hah? Kang Yoyo. Non. Kula kuwatir pisan Kang. Watir apa? Sebab Kang Yoyo yang lamun bayar tukang. Kuatirnya Kang Yoyo ku bokat wis ora seneng karo Dewi ta Kang. Bokat Kang Yoyo ku wis duwe demenan maning ta Kang. Idi. Dewi sayang, lamun wong wadon cemburu lan watir kehilangan cinta, berarti tandane setia. Loh. Kang Yoyo sama sekali ora duwe rasa cinta ning wong sejen. Apa maneh kang nembe kawinan kok? Masuk kudu demen wong sejen. Ya ku sih Kang Yoyo ku nglamun bae Kang. Mikiri apa sih Kang? Jawab. Jawab ya Kang Yoyone. Tapi Dewi kudu ngerti, belajar dewasa. Belajar dewasa. Tanggane Kang Yoyo karo Dewi jare uang si Yoyo ku je milik rabine perawan jo anake wong sugi durung mekaya gaje wis dipai umah najan barengan wis dijamin pengen apa dituruti. Cuman wong rumah tangga kebeli cukup mengenin baik Dewi. Kakang Ki kan lagi dibelajari usaha, lagi mencoba kakang berbisnis. Kakang kan sering makasih rumah usaha, dimodalin di Mimi Ena. Kang Ki lagi belajar usaha, Kang Ki pengen nyenengaken keluarga tapi duduk hasil si wong tua hasil tenagae Kang Yoyo dewe ngerti pulang ngerti pisan. Iya syukur. Terus apa maning Kang Yoyo? Sikin kula arep takon pisan maning karo sampean ya Kang ya. Mangka. Kang Yoyo sing ngawit pertama kula kawinan karo sampean ku Kang. Iya. Kula durung pernah ketemu karo wong tuane Kang Yoyo. Kula ku pengen pisan Kang dolan ning wayahe wong tuane Kang Yoyo, Kang. Mertua. Mugi, Kang. Iya. Iya bener, Dewi. Dewi kan sering ngajak. Waktu dina lebaran kelingan Kang Yoyo Dewi wis ateng-ateng. Sampai masakan tunda ning rantang kabeh sebuah jabur segala-gala. Terus Dewi ngajak, ayo Kang Yoyo ngirim mertua. Ya, iya. Tapi Kang Yoyo mau lah dipakan ini kini baik. Gini Dewi, Kang Yoyo itu tujuannya duduk. Dewi boleh ketemu karo wong tuane Kang Yoyo. Cuma Kang Yoyo sumpah besok gelem balik ketemu karo wong tua yang Kang Yoyo sukses usaha wis bisa nyenengakan keluarga dan bisa mulang terima nih wong tua. Ya wis Kang Yoyo, mumpung sekian mimin aku lagi panen Kang. Iya. Lagi ake beras, ake duit, sekian kepingin bae sih Kang dolan ning omahe mertua Kang. Ilok ngono ku beli. Sarangan. Weru genae. Ayo rencak ayo mertuae Dewi. Ya durung Kang. Durung ya. Bukan arane pernah ngrungu jare uang meru beli uang tuwe kan yo manek sapa yo. Jare meru. Jare-jarene si Kang pada ngomongku. Mboke Kang Yoyoku je arane mapeng jare. Iya ya Dewi. Berarti uang pada ngomong yen dhek iki masih dembok, mbok mertua kok. Mungkin mah ku saja mikir kuwi. Moga tak buka kabeh segala sejarah tuh di pada Kang Yoyo. Ya. Jadi mak kita bawa-bawa ya. Senang banget. Dewi demen kan ini? Pula demen pisan kan. Paham tak? Pula khawatir bisa kehilangan Kang Yoyo ku kan. Iya. Hidup manusia ibarat kapas yang tertiup angin. Entah kemana kapas itu dihempaskan. Kadang melambung di awan, pepohonan, kadang pula terjatuh di lembah nista. Itulah gambaran ujian dari Tuhan. Semata, ujian itu adalah sebuah pelajaran yang amat berharga untuk kita ambil hikmahnya. Konon Yoyo Suwaryo yang dikabarkan pergi ke luar negeri jadi seorang TKI, ternyata segala cita-cita itu gagal di tengah jalan karena ia tergoda oleh kecantikan seorang wanita yang kini jadi istri barunya. Entah kenapa dan bagaimana semua itu bisa terjadi, namun yang jelas di dalam hatinya tergambar penyesalan yang tak berujung. Apalagi bayangan anak dan istrinya selalu menggoda di kelopak mata. Timbul sebuah keinginan untuk bertemu demi membagi gejolak rindu. Sesaat ia termenung dan lamunan itu tiba-tiba buyar oleh kehadiran sang istri baru yang acap kali selalu bertanya tentang keadaan dan asal-usulnya, tentang semuanya yang tak pernah orang lain tahu dan istrinya sendiri pun tak boleh tahu, betapa satu rahasia yang belum terpecahkan. Ayo sirah, rasa beli. Hiuh, oli-oli wong serakah, oli-oli wong hawek. Dua siji pengen loro, wis loro pengen telu. Wis dua sawah sebau pengen rong bau. Hiuh, sirah rasa beli ya bu enak. Kita mus nembak, mus naksir. Nyen anaknya mangkat ning luar negeri balik ke beli campleng. Yang priyen mboke mbak bocah mbak mboke kurang bener dan aku kurang waras batur balik sing arep oli dolar aripun oli klonangan anu lanang ayo sih enda kita malah gejelimpet-limpet gue pokok di Jakarta paling beri seneng di Jakarta yang gue dasarnya sing bodoh maka tidak kulit wisuru majikan mengkong wisuru majikan rewel kurang bener. Dasar kita mawak centong kaleng padahal mebengen kita piake sing nawari kerja ning wana jaya bosa bersubur ya Kang Jangku ngongko beli belum gitu hari cepra ke ngaudane ning wong sing rumit rumit ayo ngoceh becangkep ngoceh dekitane beok wis langka rem rem lolos remek bau dilecek larakan baik cukup. Karatan wadai bolong remote remote dok kita nih trip fisik kong remote mesin tempat mesin apa usah kardus. Oh ya kardus lumayan kong wadah gua siapa ini ha siapa Medan. Usburu sampean di sapa? Katone apan sang kita kok? Geropan cilik. Ngecek. Ngeling. Gawing gagasin. Berkudu ngecek, Bu, kula mau ngomong ki sebenere. Apa sing terjadi? Ayo sekian priwin buktine sampean. Masa balik sing Arab Saudi oleh endas ontas di gulune dawa. Eh, wong edan seprat kudu kontak. Ngarani kontak. Siapa? Lakine Dewi. Labo. Menusak. Maaf. Sekian setelah terjadine sampean iki dua anak wadon. Gagal sing tanah sekin kawinan di sampean ke apa beli curiga tak? Curiga nih? Apa beli watir kah? Kula mampu sejerone sampean ngawin akan anak ke sampean ke kula medek tebegan khawatir sebab zaman sekian orang. Siapa uruh bocah lanang mau kabuk cintane hanya sekilas sing maksud tujuannya mah karena sampeane randa dunyane ake sapa uruar ngeret cepat cukup ngomongnya. Oh ya cukup berarti suara ada sembarangan mantune kita beli berusia ya? Apa sih dudu wong apa-apa karena dudu wong cilik-cilik. Ya gede kuna gua semalam mah kerjanya baru beli lakine Dewi apa beli berusia ya? Kau nak kerja nak usah berangkanan luar, kau sah berangkanan luar. Berarti ni dalam, kau luar sah berangkanan luar. Kau nak keluar dalam, kau ngedan. Ya, ada pan sepeda. Kerjanya apa kau ngelakinnya Dewi? Apa? Luar. Baka wong sing kumpul kan, ning penampungan kan. Ruble, ning pet. Pet, kaya wong rompet. Bakal wong wadon wis kumpul, kabeh wadon ditampung sing desa dinding. Sing tukang dorongi bocah wadon. Hah? Lakine Dewi. Tukang dorongi bocah wadon. Khusus tugasnya ke tukang dorongi bokong. Hah? Heboh. Dudu tukang dorongi pun ku termasuk pe alias calo. Mantune sampean. Belum dia. Sing tukang ngumpul nang bocah wadon ngajaki kanggo digawa manan ning luar negeri. Iya kono. Iya kono. Si tukang nyurung. Oke, kita ki modali matung kura-kura jutaan. Delapani lakine Dewi, proble. Arep asil. Ningeti dicutuk arep asil lakine. Sampean durung lawas ngawinaken wis modali. Ya wis. Ibu enak, ibu enak. Modal anak kita wis ngulani sampean lawas. Ari budang mah sia-sia bae. Timbang modal mantune sampean mah budang dadane bubuk kula bae. Oh, tenan gak beli yang ngumpul tangane sira bos. Beli sampean. Apa? Minjabo umah. Minjabo. Si gede si cici si cici tutupan lama ni tutupan dah kayak anak tikus sorok mancing kan yang si geleng nenek gula kandang si geleng bu lebandi ika batikan yo dari sampean wong ngemis apa wong lagi nugas pada baik bu pak wong ngemis para wong lupas oh sepabrik apa maning yang buri berinding kan udah kinceng ya mabur udah dicandak putih bocot candak putih nonmi lendeng-lendengnya silam apa kayak nih manjir ngomong iya yami kayak anak majikan nih tapi baru beli anak anak mau dijaman doro-doro berubuk lendeng-lendeng meneng ya arep tak barek deh belas aja mau beli mani ya nuk ya sawar murah dewek mesti duduk tene bae. Darane pikirmu, engko ngomong e dilane kaya buya, nyenteni wong arep liwat. Siapa kita? Ayo siapa kita? Siapa sirah? Inakoni kula tah, Pak sampeanku. Beri lakoni siapa? Kula. Punten ya, Pak. Yailah kailuloh, sing minyinanya nembe punten. Yawis, mangga, ayo. Sederenge kula ngomong, Pak. Bukat kula salah nyuwun maaf ya, Pak. Bukat kula kurang sopan, maafkan ya, Pak. Ya wis tak maaf Nasra, ngomong apa? Ayo. Kula nani kene, Pak. Kula lagi ngulat di kerjaan, Pak. Kula lagi luruh kerjaan, Pak. Jadi sira kita kamene karep luruh kerjaan alias wong lagi sengsara. Nggih, Pak. Ketinggalan, no. Zaman wis maju, zaman wis sudium. Apa sih kan? Milenium. Iya, zaman arnium. Arnium panci. Iya, kayak sampean kapan ya kan, Bu? Milenium. Sampean gak salah pun masa milih kayak banyu. Kan pengen emin. Ulah tak kepo, ya wis zaman kon lah, zaman mengonon. Pripun, Pak? Tapi bakal sirah arep luruh kerjaan kan siapa sing cilik mbok kira ta? Anak kan ula. Anaknya ula. Oh, anaknya sirah. Ii. Ya wes. Bapak sirah harapan luruh kerjaan ngomong aja nih kita ya. Sampah. Ngomongin nih waktu kita. Bundi itu sampai aneh. Anjro, kau tak kongkong metu. Arane warjem ayu warjem mampok kita ya. Enak suke enak. Bu, tamu nana tamu aja suwe-suwe. Bu, lamun diterima ya terima, beli ya beli. Sebab cukup tekan kene kini tamu bu. Senok, pula bu. Senok sing arep luruh kerjaan. Nggih punten ngomong-ngomong nepangaken bu. Iya ibu Ena. Kula nami Uung Kuria bu. Arikin sing cilik. Kula anak Mimi Uung bu. Arane. Nanti. Iya, kenalakan ya Ibu Ena. Ibu. Wes Bu, terima nang bala. Wis gampang kok, kandak-kandane. Kita kembali tentang perjalanan Uung Kuriah dan anaknya yang terusir dari rumah. Setelah ia menjalani kehidupan yang pahit, kini ia bekerja pada keluarga yang cukup berada, jadi seorang pembantu rumah tangga. pada ngerti ne kepribe seterusi. Gampang tapi kangenan, mau lana piranda kuatir ori ranja di peta arep lu rapi perawan kuatir ori perawan gawean. Dewi, bujangi Mimi kananut karo anak melas di wong ora duwe lagi sengsara jadi tak terima kerjaning Mimi kelingan Dewi pengen ka kalau waktu arep mangkat ning Saudi ka kayang kono norano jadi kerjaning kene bujangi Mimi. Oh jadi arep bujangi Mimi konon. Ya wis bari ke Dewi di gemelas ning Mimi kumi pokoke Mimi kan wis tua pegel, wis waya istirahat. Wis Mi, kula nek kenalaken ya Mi ya. Senoke pengen kenal. Kula nek pengen kenal Mi, kok tak undang. Uung. Kula Bu Meneno. Anake Ibu Ena pengen kenal karo Uung. Oh, nggih. Bocah iki iku nok yayu Uung eko. Kien Bu nok kenalaken nok kenalaken kula yayu namine yayu sinten yayu Uung senok sapa bahkan namine kula Dewi yu. Aduh ayu temen ya Bu anak sampean nggih yo pengantin anyar iki nok abis kawin Bu. Iya pas bulan madu kawine kono beli sembarangan oleh emang jeprak buru babae gak mbulur dengan bi kok si bagus pisan rokane gak larang iya no mandara mbak mamang si burung kawa telung rombongan tukang rias itu ini bu jalan yang ibu enak sumur sapi ndak ke kaji nining si cegugur ndak ke yayu selamat yayu wati tinggok kabe ngene baik karena sampean sih siji anak ayu sampean ne wong mampu ya Bu. Bos laki ini kono. Bos. Duitnya berong pilah. Kerjaan apa ya Bu? Iya Bu bisnis aja apa rane. Malasan ke tas tuku karung anyaran loro. Jaluk modalnya jemi 10 juta. Arek bisnis duit. Ube. Iya Mimi ke mertuanya ku tugas seluruh ayam semani empannya ketan ireng no sarap-sarap teh kan ku iya rega pira bega no asal asli semani durusi lu kok foto no kok oh bapak-bapak pengantin lagi pengantin anyar ya kalau kok pira-pira nih tembok-tembok tembok iya iya mantap-mantap gak masalah duit kan lu bukan beli bukti sembarangan delat mani gak nang oleh duit durung waktu nih durung waktu nih ake wong mulai kunubu lantaran duit mengurung di sampah mobil ler-ler. Berarti kabaran kulaki abu menang dikene kulaki melu senengnya baik eling dening ayawis nanti kok nunmi kongkong kok bayak ih serokene kandak-kandan dalam foto tuli gagian kerja kok nenek aja disini sin apa sing anak kerjaan kita dicekel aja dianggap rumah ibu nganggap rumah dewek ya gitu. Ayo nok Dewi nak karo Mimi mana yuk Mimi tinggal ya yuk iya nok dibelajari kerja anak kirane ya khawatir Bu Bung non ngomong kok ya iya mang mamang ngarepan dinas harap ngadu si ika ibu enak sih hitan ah ngadu si ibu enak ayo ayo kakak mangan tong jeprat duh pak bisa semua umur nunggu bidang pangan bini ngajin kok menti nunmi senajan menang ning wong bakal seneng ya no cepet orang kelok-kelok alat-alat porsinya bagus-bagus ukiran kabe ya no terusan nok iasan dindingnya no bagus-bagus kabe eling dening bae wong suki Len Nundi iku nok dene gak foto nek dicukut ya nok kok si bagus temen sih. Iya mi jukuten. Kadar gak langka gue. Ini si no kenal beli si no potokin ki. Demi mama yoyo ya mi. Mama yoyo. Iya mi. No matanya beli samar. Nanti ora samar mi. Ngawit mau sing teliti marang ati deleng nabae no kini kae. Eh Uung, kompon kerja kalau pada nangis. Nangis siapa sih Nenti? Hah? Beli betah? Kula betah Bu. Ku sih pada nangis malu beli kena nangis nih kena mano. Ibu Ena apa? Kari sing potokin lakine Yayu Dewi ta Bu. Dewi arane bos Yoyo Suwaryo. Kumi berarti pandan. Berarti beli samar Nenti. Ibu Ena bakal lakine Yayu Dewi. Mama Nenti Bu, bapaknya kula. Blok setan kula ora ngaco bakayo yo kawin karo Dewi kuno budak ruble. Maaf ya Bu, sampean sampun keburu nafsu ya Bu. Anak kula sanes ga aku Bu. Makasih sejatine memang bener bakal laki nenok Dewi mamane Nenti Bu. Kula Bu. Bohong, paham. Zaman ki manuk pura-pura. Wis biasa, pura-pura sengsara. Beli mungkin seorang Yoyo Suwaryo, bos, kok nderabi mocet modele macem sirah. Beli ada. Ibu. Yakin kula demi Allah demi Rasul. Bohong. Beli perlu akal omong. Beli perlu akal cangkem. Dirolok ya. Benar. Detikin kita beli butuh nih tenaga dan sirah karohan. Tinggalkan rumah ini, pintu sudah terbuka. Pergi! Ibu! Pergi! Halang rumah tangga Dewi sirah. Harus berantakan rumah tangga Dewi karo Yoyo. Wah, blok. Senajan kula dewek Bu, beli diusir kula dewek pengen mangkat. Kula mau ngewulanin Kang Yoyo. Lewat! Ah! Sane kula sengsara karena Kang Yoyo. Ayo mi mangkat bayi si mi. Rai ngalut, rai mesum, rai kuburan. Dongkrak 14 pal di pen, bocang sirak setan. Kula sengsara karena umay disita Bu. Gara-gara ngongkos mangkat ning luar kenang Kang Yoyo. Wis mi mangkat mi. Permisi ya Bu. Mama Yoyo suara eman mi. Ayo no. Mama Yoyo suara sayang ni Neti. Gusti kula maaf. Pamuka sing betah bocah loro ning kene bokat wis apa weru pangeran maringi jodoh kita durung ngalami mau mah jodoh-jodoh ndak sirah pecah. Oh angkur gue sampean mah sing aran ala penutup sinom tekan tua sirah meneng jero goblok bae beli weru sih. Kiprat, kiprat. Anapa sih? Bisa mau kajaran aku kuria kah? Laki ni Dewi kaje singaran Yoyo Suwaryo kah? Laki ni Uu. Cara siapa nek? Cara pengakuan anaknya singaran Nenti sing bocah cilik pentik. Sekene pada mendi bocah. Cuma kata kusir kok mantau. Kusir? Ya. Bisa buat ini sampean. Nah kita. Mau kat singgene? Ya. Sebenarnya mah sampean ku buat jagar diusir. Sapa weru bokat iya. Beli mungkin namun dudu laki ne mah. Da manusia ke bu aja maning nembe setahun rong tahun. Sampe telung tahun batang tahun 10 tahun ke masa samara ning barang dewek mah. Ku maning wis sampe tekan do anak siji. Sejen barang batur war barang dewek maningan. Lah kita mah dipercaya buktine jar yoyone duda. wis sekin mabuk ala becika tunggu setekane Mas Yoyo. Tolong sampean ditakoni sebener-bener iya atau beli. Kok aja sampean ki bahaya. Sudah menjadi catatan sejarah ataupun sebuah teka-teki yang selama ini sulit untuk dijawab bisa terpecahkan. Sewaktu ia membersihkan ruangan tamu, tiba-tiba ia melihat foto yang tergantung di tembok, yang ternyata foto itu adalah foto suaminya yang tengah bersanding di pelaminan jadi seorang pengantin. Ia terkesima, seakan tak percaya dengan kejadian itu. Sekujur tubuhnya gemetar, ingin berontak, namun ia tak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya bisa menangis dan terus menangis. Suwe-suwe maangger resiko mah bener sing jadi jaminan tuntuane kita sing kesiksa dinaki nanggur-anggur kayak katoning mataning anak kayak kelingan ning pikiran ning ku omonge ning pesene ning segala-galane ning wong wadon. Rumah Dewi separak balike mendi kita. Apa balik ning nom, apa balik ning sing tua. Ya. Tuku yang lamun ning dalan kita. Depan omae Dewi ana wong ana karo anak wadon kabeh. Mi. Sekian arep balik-balik pendini. Nanti. Mi. Sing penting mangkat sing kene. Arep pendi ibu mendi. Ayu. Aja ning kene bae, dalane bentang bae no. Ika mama mi. Siapa? Mama mi. Mama siapa? Mama Yoyo. Nanti. Nuni. Sira katon. Matanya bisa mar. Ora mi. Bobo. Mendelik beme ini. Siapa sih? Nanti. Mama. Nanti. Mama. Mama tega ya man Nanti. Mama ramelan. Anaknya mama. Mama salah dong. Mama bohong nih Nanti. Mama dosa dong. Mama Yoyo suara kelingan nih Mimi ya ma. Iya, I beli kelingan Mimi. Nanti. Neno aja marek-marek mama Uung endah lagi kangen karo bapak nenek aja ganggu sampean kan Neno panggil mama mama mi duh bagenok mama kan Yoyo kunok beli sayang karo nok menti. Sayang, sayang. Sayang Ari. Arep sayang sinok ya balik. Dikit beli non atau ngirim ini anakku. Duduk tas pada si genti kini si genti. Angur-angur ada yang kene ki. Mama. Sini di nok sih ngomong. Bok kira main dapet sengit banding kita. Mau nek ma. Nanti karo Mimi ku arep mangkat turu kerja. Nanti ku bujang ma. Bujang? Iya ma. Dari pembantu? Di ma. Neng di? Neng umay ibu Ena. Hah? Ibu Ena? Di ma. Terus terus terus terus terus. Kula lagi deleng deleng apa saya ibu Ena. Kursi yang bagus sampai bagus. Wayan deleng neng tembok anak foto yang mama lagi kawinan karo Yayu Dewi ya ma. No kuru gambare mama lagi rangkul-rangkulan pengantenan. Nanti waru ma. Mama kan ya. Aja nangis maning kang. Maaf bu. Ongko-ongko bae sampean sing seneng-seneng ya kang. Sampean wis dikelingan kang, ono ongko seledang utang iki. Wis tega sampean ning anak ning keluarga ya kang. Ayah pada lu ngasih ngumah aku priwin si meneng ning ngumah bae ora ambu aku li bapak ku ning kanabe ning desa aja mau kota-kota. Umay sapa? Ya umay kita ning kana. Rasa beli sampean mangkat duit sing endi kang? Utang. Tulis sampean mau rasa balik beli, rasa kiri beli kang. Balik ning sing enom. Bakal umaku disita kang. Hah? Dijaluk langsung jadi duit. Gila wani mareruk. Kula diusir kang kon makan separan-paran karwana. Ya Allah. Beli sengaja tapi akhirnya laksana. Kang Yoyo. Hah Dewi. Bener tak beli sirabine sampeanku kang? Dewi, meneh asing parek ngomongi. Kunku memang bener, uung arane rabine kita. Kin sing cilik nenti anake kita. Kok pun mau terserah. Oh, jadi kunku bener rabine sampean tak kang? Nyak. Jadi kul. Iya bener. Dilawani. Terus terus ngomong nggak tahu apa mana. Kang Yoyo, harus bener kun rabine sampean kang. Kula wis terlanjur demen kang. Wis terlanjur sayang karo Kang Yoyo kang. Iya waktu nek kuat gitu. Kula sisekin bagian kula nerima dari rabine me sampean kang. Boong. Rumo belik kita mah. Ya beli kang kita sih. Bagian kita sih dimarahin beli apa-apa. Percuma kang sengsara baik kang terkarung pula sih. Gelem diwayo ku anu ne dewe dari sini nom ku. Kula gelem kang. Ngomongan ku ngomong Yuk. No no. Bagian kula dari rabi nome kang Yoyo. Yuk. Nanti. Iya nih nggak. Noni. Ribet kiri nom. Bakal makan. Mimi bagian baby mi diwayu kumi. Iya nengang. Gawin kider. Bagian baik. Sokan mimi nak karo mama ibu gatang. Engko yang nanti ada kualu naken mi. Iya aku ada godok di kuali dawa. Ya tapi nok mimi nak panas baik kon kuno. Mimi bagian baik si mi. Baka panas baik sering adus. Ngubah kok gadem. Ya kau nek kayaknya nek sih bisa bagi waktu ya kang. Tak bagi kita pai jam, kita pai jam. Kau waktu nih anak abe. Kita beli apa-apa. Ya, tung-tung emak kita ku blenger deh. Anak siapa kau nih kang? Nanggo nih umah umah bodol. Padahal kita ku beli butuh nih umah, ku butuh ya gak yoyo nih. Ya kan, kasih. Kita umah ku. Anaknya bapak colho, anaknya Wiwin, ku pun, ku mesing. Jaluk kumai kita kan. Wah. Oh, mademenan kita bengeng. Mau melantak apa, Wong? Tapi orang ketemu tembok, kita kuning nanti ya, Wong. Win, win. Hah? Mas Yaya? Non. Ah? Oh, pop, pop, ada berapa? Oh. Ada kukung, nih. Para papa, kukung. Kin apa nih sampai yang kin? Kian rabi nom kita, kin uung pro rabi kita. Ya weruk pun. Ya wis, kunci lah menek. Kenapa tahunan tak tahun? Apa apa sih aku menek menekku? Ya mana di tonggo di bayu mek kita, pasti aku jejaluk orang mek kita. Iya ya mi. Latihan lu kang Yoyo. Kenapa? Utang harus dibayari karo umah. Pasti gue latih baik. Jarakku. Apa nih? Awin memang nak kau lepak. Kau temen orang. Kang Yoyo, cara aku balik si luar negeri ke arah pengawin kita. Cara arah pengawin kita. Pak. Mau nema pokatku iya siraku. Kari-kari kin mangurungu cara uung, cara nenti, cara anak kita. Sira galak ya. Rumah kita di Jaluk. Ya bener menunggu beli kita balik. Sampai gebuk gedingku ku kang. Ku? Nentiku. Iya ma. Nenti dikepreti. Kelas di kepetik. Anu maaf nok ya maaf baru nafsu rokok. Wis kita mengkenen, kan apa apa aja pada ribut. Wiwin tujuannya priwen. Lama pengen dikawini sampean kang. Umay bagian tidak namain uung. Uma. Iya. Bagian bagian kader gak turun diganti nama ya yu uung durung durung masih namanya ya yu uung yakin. Kok dingin. Berarti lamun gelem tak ongko ong siraku balik maning ge ong karo nenti ning rumah pengen. Jelas tonggo nana. Asal wiwine dikawin kita. Ya. Dewi gelem beli dadi nomor loro. Berarti wiwi nomor telu, nomor siji kian. Hah? Tuh, gelem beli. Gelem nomor telu. Iya, kini nomor loro. Dewi, ong nomor siji ya? Situ wak. Bagian bayi ya. Sini. Ya wis kan kita masih penting madue uma jarang kono bae di kamar. Ki bakal mengkonon wis ayo kita balik mana kabe ning umae uung kumpul ning kana tole waktu dibagi tole selamatan ning kana. Kono aja pada nakal sirane ya. Iya. Iya. Kabe nakal mah ayo bae ka terbayan nu. Rungu sudah magalah wis yo. Lah masal kebagian bae. Seneng Dewi mah nurut. Ayo mah bagi Iwi. Kita kono. Kalau segala masalah bisa diselesaikan dengan menangis, maka menangislah setiap hari. Tapi kalau menangis tidak juga menyelesaikan masalah, maka hendaknya kita hadapi dengan segala ketabahan hati. Sungguh suatu ketabahan dalam suasana yang kurang bersahabat. Mereka dipertemukan masing-masing saling membawa selaksa beban, yang beban itu sulit dicarikan jalan keluarnya. Akhirnya, lentera tua yang nampak usang dan mulai memudar, masih tetap berguna, menerangi dalam kegelapan, membimbing dalam kebimbangan, mencairkan kesulitan dalam menghadapi setiap masalah. kandi percuma beli sampai hari.